pinggul balap. Kepala geleng-geleng-geleng-geleng. Jesus lagi dia lagi. Bye.

Bahagia, gue mah gitu orangnya. Director Jens dan Sekir Baju, Bordi Pandu dan Ijian, Amen.